dia yang engkau cintai? Mengapa dia yang kau pertahankan sedangkan dia selalu menyakiti? Andaikan aku jadi kekasihmu, andaikan aku pemilik hatimu, tak mungkin ini semua akan terjadi. Kesabaranmu yang membuat diriku jatuh cinta. Apalah daya diriku, bukan siapa-siapamu. Andaikan aku yang menjadi kekasihmu, takkan ku sakiti, ku lukai hatimu. Karena diriku lebih dulu mengenalmu, hanya karena saja cintaku tak kau terima. Aku tak rela bila engkau disakiti. Aku tak mau bila engkau didustai. Karena diri andaikan aku jadi kekasihmu, andaikan aku pemilik hatimu, tak mungkin ini semua akan terjadi. Kesabaranmu yang membuat diriku jatuh cinta. Apalah daya diriku, bukan siapa-siapamu.